Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa salama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا وَيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar a'adhani Allah wa iyyakum minan nar. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT pada petang hari ini, karena berhubung daras satu Muhammad Asyawad Hafizahullah Waro'ahu libur, ya, beliau tidak enak badan, sehingga kita majukan pada maghrib sampai isya insyaallah. Dan pada malam hari ini atau petang sore hari ini kita awali dengan daras, yakni dari kitab Durusul Lughatil Arabiyah Li Ghairi Natiqina Biha, pelajaran-pelajaran bahasa Arab untuk yang tidak mengucapkannya sehari-hari. Jadi ditulis oleh Dr. Profesor Abdul Rahim, ya. Dan alhamdulillah kita sudah sampai pelajaran 15 dari kitab yang kita pelajari ini, Ad-Darsul Khamis Asyara. Di mana pada pekan yang lalu atau pada pertemuan terakhir, bahwasanya pelajaran ini masih berkaitan dengan masih membahas tentang domir-domir, ya, domir-domir yang lebih banyak lagi, yakni tambahan misalkan antunna, domir khitab, ini domir yang menunjukkan orang yang diajak bicara, yakni antunna, ya, kemudian juga ada hiya, lalu nahnu, kemudian juga kata kerja fi'il madi yang disandarkan kepada domir, ya, seperti ada fi'il zahabat, kemudian juga zahabna, ya, kemudian juga zahabna, ya, menunjukkan banyak, atau juga zahabtunna yang pada pelajaran 15 ini banyak titik beratnya untuk yang perempuan, untuk yang wanita, ya. Dan sudah kita melewati tamrin-tamrin. Tamrin 1, tamrin 2, tamrin 3, tamrin 3. Nah, namanya kita kayaknya di tamrin keempat, ya. Tamrin 4, ya. Baik, ikhwani fiddin, a'azzakumullah, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah SWT. Kita masuk pada tamrin keempat dari pelajaran 15 ini. Di situ, qala al-muallif, berkata penulis, do' fil amakinil khaliyati. Ini letakkan di tempat-tempat yang kosong, fima yali, berikut ini domiron munasiban, ya, kata ganti yang sesuai lil mukhatab, untuk yang diajak bicara, dalam kurung domirnya adalah di sini anti biasanya, ya, bukan anti, anta. Kemudian antum, lalu anti dan antunna. Nah, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana yang sudah antum pelajari di pelajaran sharaf, yang namanya domir khotab itu ada 6, ya, tetapi di buku ini dari awal itu untuk yang musanna itu belum disinggung. Belum disinggung yang berkaitan dengan musanna. Yang berkaitan dengan musanna atau yang jumlahnya dua itu nanti pada pelajaran yang pada masih di ini, apa namanya, di buku ini ya. Seperti nanti di sini ada di pelajaran 18. Jadi dikenalkan dulu mufrad jamak, mufrad jamak gitu. Baik itu misalkan kata benda mufrad atau tunggal, kemudian jamaknya, jamak taksir atau jamak muzakkar salim atau jamak muannats salim. Adapun yang berjumlah dua seperti yang bermakna huma, apa namanya, domir yang gaib bernama bermakna dua orang, atau di sini yakni domir khitab mukhatab atau yang diajak bicara yang maknanya dua, antuma, belum disinggung ya, belum disampaikan. Mungkin biar enggak bingung, maksudnya biar enggak bingung terkecoh, satu, dua, kemudian tiga, itu mungkin biar enggak bingung. Tetapi disampaikan yang ini dulu, yang mendasar dulu, satu atau banyak gitu ya. Nah, nanti permasalahan dua itu nanti setelah sudah dikuasai yang mufrad dan yang jamak, baru nanti disampaikan yang jumlahnya dua. Sekali lagi perintahnya, jadi letakkan atau diisi gitu ya pada tempat yang kosong domir yang cocok, domir yang sesuai untuk mukhatab. Nanti antum pilih apakah domirnya anta atau antum, anti atau antuna. Nah gitu ya. Nah sekarang coba nomor satu, satu orang satu. Ini pertanyaannya ini hampir seragam ya. Pertama A. A di situ huruf istifham. Apakah, yang mananya adalah A. Apakah. Titik-titik ya, kemudian baru kata bendanya ya, muslimun. Kemudian nanti yang kedua titik-titik, A titik-titik, maridotun, dan seterusnya. Nah coba nomor satu atau mahi apa jawabannya. A. Baik, betul ya, jawabannya betul sekali. A anta muslimun. Kenapa kita milih anta bukan antum? Karena muslim itu adalah muzakkar mufrad. Nah, maka domir yang cocok adalah anta. Kalau antum salah, kalau anti salah, antuna juga salah. Tapi kalau dalam sehari-hari kenapa kita pakai antum, gimana kabarnya gitu ya? Karena kan orangnya satu. Antum siapa namanya, ahi, padahal satu orang. Itu adalah bukan maksudnya kita salah bicara padahal satu orang jadi banyak, tapi itu ada unsur ihtiram. Ihtiram atau sopan ya, ibaratnya bahasa yang sopan. Kalau kita misalkan mengatakan gimana anta, gimana ahi, sebenarnya kalau untuk domir yang cocok anta, tapi kalau kita pakai antum itu karena mengagungkan, karena apa namanya, sebagaimana kita kalau misalkan salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, orangnya sih satu, tapi assalamualaikum orangnya kita anggap banyak. Itu apa namanya, menunjukkan ada ihtiram dan juga ada apa namanya, membanyakkan, dibikin sopan lah, bahasa ketimuran atau adat ketimuran Indonesia itu diterapkan di situ. Labas insyaallah. Terus nomor 2 apa antum gantian? Anti. Nah, betul. Jadi domirnya yang tepat adalah a anti maridatun. Kenapa kita pilih anti? Karena maridatun itu muannas. Dan dia muf Rod. Nomor tiga, A titik-titik tabibatun. Masya Allah, betul. A antunna tabibatun. Nomor empat. Iya betul. A antum tujarun. Ya, tujar itu adalah jamak, jamak taksir, dan dia mudakar, maka domir yang cocok adalah antum. Nomor enam, A. Nah di sini A titik-titik. Ini ba nun ta itu apa bacanya? Ah, iya. Ya, anti bintul mudarrisi. Bintul mudarrisi itu bentuk daripada mudhaf wa mudhaf ilaihi. Ya, tetapi jangan lihat mudarrisnya. Tapi bintunya yang menjadi apa namanya, pusat perhatian di situ. Bintunya adalah yang menjadi pusat perhatian adalah dikata bintunya. Bintu adalah perempuan. Sehingga domir yang cocok adalah anti. Betul. Anti bintul mudarrisi. Nomor tujuh. Nomor berapa nih? Enam maksudnya. Nomor enam. Iya, betul. Nah di sini pembacaan akhwatnya jangan salah ya. Di sini kan A, titik-titik. Nah di sini dibacanya akhwatu. Akhwatu. Ya, Abbas. Abbas. Abbasin ya. A'an titik-titik A gitu ya, akhwatu Abbas. Nah di sini akhwatu dia sebagai khobar masalahnya. Nah maka di sini domirnya apa yang cocok? Antunna ya, antunna. Antunna akhwatu Abbas. Mutada khobar. Khobarnya mudhaf wa mudhaf ilaih. Jadi sini jangan dibaca akhwati ya, tapi akhwatu. Antunna akhwatu. Antunna akhwatu Abbas. Kalau di sini memang kasrah karena dia idhofah, karena dia mudhaf ilaih. Apakah kalian saudara-saudara perempuannya Abbas? Terakhir nomor 7. A'antum tullabun, betul. Kita baca bersama supaya apa namanya? Supaya menambah hafalan. A'anta muslimun? A'anta muslimun? A'anti maridatun? A'anti maridatun? A'antunna tabibatun? A'antunna tabibatun? A'antum tujjarun? A'antum tujjarun? A'anti bintul mudarrisi? A'anti bintul mudarrisi? A'antunna akhawatu Abbasin? A'antum tullabun? Masya Allah. Mudah, sehal insya Allah ya. Jadi itu dalam pemakaian domir. Nanti kita akan apa namanya menguasai apa namanya domir huwa. Ya, domir huwa sudah dipelajari. Domir hum sudah dipelajari. Betul. Bukan mereka, kalian. A'antum tullabun. Kalau domir namanya domir sifat itu enggak ada terjemahan mereka. Iya. Itu apa namanya? Sudah peraturannya. Jadi kalau yang namanya mukhatab, istilahnya mukhatab gitu ya. Mukhatabun gitu. Itu tidak ada istilah artinya mereka, enggak ada. Enggak ada ya. Yang ada adalah kamu. Nah, kemudian kalau kamu ini adalah tunggal ya mufrad atau kalian. Nah, kalian artinya tiga orang lebih, tiga orang ke atas lah gitu. Lambangnya gini nggak salah. Pokoknya artinya tiga orang lebih lah, tiga lebih. Anak kadang masih bingung apa yang gini gitu. Mungkin gini gitu ya, gitu tuh. Oh yang betul yang kayak gini gitu ya. Oh gitu ya. Pokoknya tiga ke atas. Jadi kalau namanya mukhotob tidak ada terjemahan mereka. Mereka terjemahan mereka itu nanti adanya di goib. Ya goib, baru kalau goib, goibun, ini baru kalau goib yang domir huwa gitu ya, atau hum, nah baru di sini terjemahnya dia atau mereka, ya gitu. Jadi jangan salah mengartikan. Jadi kalau kalian atau mereka atau kamu atau kalian itu adanya di mukhatab. Jadi domir kita di pelajaran yang lalu itu sudah disinggung huwa, kemudian hum, aluhiyah, sama hunna. Nah sekarang kita sedang menitikberatkan di domir mukhotob. Tayyib ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Setelah tamrin 4 kita lewati, masuk kita tamrin 5. Tamrin yang kelima. Perintahnya adalah berkata penulis, qol al-mu'allif, do' fil amkinatil khaliyati. Amakin sama amkinah sama. Kalau amakin itu tempat-tempat. Kalau amkinah juga sama tempat-tempat. Do' fil amkinah. Kalau tadi kan do' fil amakin ya. Al-amakin sama al-amkinah ya sama artinya tempat-tempat. Al-khaliyati yang kosong. Fil jumalil atiyati. Di dalam kalimat-kalimat berikut. Domiron muttasilan. Nah, domir yang bersambung. Nah, ini berbeda. Kalau yang domir mutasil itu adanya di akhir gitu ya. Kalau yang ini tadi kita pelajari yang di domir di pelajaran 4 itu domir munfasil. Kalau domir munfasil dia bermakna atau dia berada di depan. Kalau mutasil baik itu di mutasil itu bersambung. Baik itu bersambung dengan fiil atau bersambung dengan isim atau bersambung dengan huruf, pasti domirnya di belakang gitu. Pasti domirnya di belakang. Domir mutasilan lil mukhatab. Domir yang bersambung untuk yang diajak bicara. Nah, kalau yang bersambung itu pasti ada perubahan gitu ya. Pasti ada perubahan. Yang misalkan anta jadi apa? Ka. Nah, itu. Jadi kalau yang mutasil itu tidak tidak utuh gitu ya. Kalau untuk dhamir mukhatab itu kebanyakan berubah semua. Kalau anta jadi ka, kalau antum jadi kum. Nah, kalau anti jadi ki, kalau antunna kunna. Nah, seperti di sini dalam apa? Dalam tanda kurungnya. Dalam kurung pilih apakah ka, apakah kum, apakah ki atau apakah kunna. Nah, nanti antum bisa lihat perbedaannya ketika dipakainya ka itu nanti yang dipanggil yang dipanggil atau yang diajak bicaranya itu satu orang. Kalau ketika dipakainya kum yang diajak bicaranya banyak. Ketika ki itu satu orang dan perempuan. Kalau yang kunna yang diajak bicaranya banyak dan perempuan. Baik. Nah, nanti asar akan bisa dirasakan dalam latihan. Jadi sekali lagi isi di tempat-tempat yang kosong itu di dalam kalimat berikut, kalimat-kalimat berikut dhamir yang bersambung, kata ganti yang bersambung untuk yang diajak bicara. Dalam kurung ka, kum, ki, kunna ya. Coba nomor 1, giliran siapa sekarang? Antum ya, baik. Nomor 1. Kira-kira apa ini bacanya? Aina baitukum ya ikhwan. Kalau misalkan ya ikhwan nih itu begini tulisannya. Ya. Ikhwani. Saudara-saudara laki-laki saya. Saudara-saudara laki-laki saya. Nah, di situ tidak ada ya-nya, jadi dibacanya apa? Ikhwanu. Ya, begitu. Jadi dibacanya ikhwan. Jawabannya betul sekali, yaitu dhamir yang dipilih adalah kum, betul ya. Aina baitukum ya ikhwanu. Kenapa? Karena ikhwan ini jamak dan untuk laki-laki, sehingga dhamir mukhatab, dhamir muttasil lil mukhatab yang cocok, yang tepat adalah kum. Karena orangnya banyak. Ya. Secara terjemahan pun benar, di mana rumah kalian? Wahai saudara-saudara. Nah, jadi dhamir muttasil yang cocok adalah kum, betul sekali. Aina baitukum ya ikhwan. Nomor 2. Mumtaz. Ahada kita buka ya Hamidu. Hamid itu satu orang. Maka dhamir muttasil yang mukhatab yang cocok adalah ka. Nomor 3. Apa ini? Di sini yang dipanggilnya namanya siapa di situ? Kalau yang jamilat ini tidak jadi masalah. Pertama gini, satu gitu ya. Nah, ini kan titik-titik ya kan dhamirnya. Kemudian ini ada jamilatun. Jamilatun. Nah, di sini ada yang dipanggil nih. Yang dipanggil siapa? Ya, Laila. Laila. Nah, kalau Laila berarti kan perempuan atau laki-laki? Perempuan. Berapa orang? Satu. Nah, berarti di sini dhamir muttasil mukhatabnya yang satu. Berarti ki. Nah, sudah ketemu nih, berarti dipanggilnya ki. Maka di sini sa'atu ki. Sa'atu ki jamilatun ya Laila. Nah, gitu ya. Ini ungkapan pernyataan, artinya ekspresi. Jam kamu indah sekali, gitu kan. Atau jam ke tanganmu indah, wahai Laila. Sa'atu ki jamilatun ya Laila. Ini ada tanda tanya, mestinya mungkin di sininya ada a-nya mungkin ya. Di sininya mungkin ada a. Karena ini kalau tidak ada tanda kalau kalimatnya enggak ada a-nya kurang pantas ada tanda tanya. Sa'atu ki jamilatun ya Laila itu ada semacam pertanyaan. Kalau di sini memang tidak ada, tetapi kalau misalkan ada tanda tanya kurang pantas gitu. Oh, enggak ada tanda tanya. Kalau di anak ada. Ada. Ada ya. Kalau misalkan enggak ada tanda tanya, tidak ada tanda tanyanya, pantasnya enggak ada A. Kalau ada tanda tanya, ada tanda tanyanya, ini bagusnya ada A-nya. Apakah sa'atu ki jamilatun ya Laila? Apakah jam tanganmu bagus wahai Laila gitu. Jadi gitu. Kalau misalkan tidak ada tanda tangannya, bagusnya enggak ada a di sini. Nah, ini semacam pemberitaan. Sa'atuki jamilatun ya Laila. Jam tanganmu bagus wahai Laila. Tapi kalau ada tanda tangannya, ada tanda tanda tanyanya, itu bagusnya ada a-nya. Kalau ada tanda tanyanya. Iya. Ini mungkin salah cetak. Ya, beda-beda itunya. Naskahnya. Babas, ini sedikit aja ini. Nomor 4, silakan. Masya Allah. Bumtaz. Man abu kunna ya akhawatu. Nomor yang cocok adalah kun, kunna. Karena akhwat jama. Nomor 5. Masmuka ya akhi. Betul sekali itu Bumtaz. Tamam ya. Masmuka ya akhi. Betul. Nomor 6. Masmuki ya ukhti. Bagus sekali. Masmuki ya ukhti. Bagus sekali. Masmuki ya ukhti. Betul ya, jadi domirnya yang tepat adalah ki, domir mutasil lil mukhatabnya adalah ki ya. Antum yahin nomor 7. Um ini. Um itu artinya apa? Ibu kan? Apa? Ummu. Iya. Iya. Fil baiti. Iya betul. Hanya kak saja. Aum muka saja. Ini ada dua kemungkinan. Hanya kak saja. Bisa semua itu. Bisa semua ya. Jadi ternyata bisa semua. Karena tidak jelas yang dipanggil. Enggak ada di sini siapa ianya. Jadi di sini bisa aum muka fil baiti, aum mukum fil baiti, atau aum muki fil baiti, atau aum mukunna baik. Jadi karena enggak ada terangannya, ya karena tidak ada siapa yang dipanggil, maka bisa semua. Bisa saja a'ummuka fil baiti ya Abdullah, ya Abdullah misalnya. Atau a'ummukum fil baiti ya auladu. Ada fatayat. Dia ada fatayat. Oh, masyaallah. Mungkin cetakannya beda-beda. Antum ada juga fatayatnya. Ya, kalau misalkan fatayat, ya fatayat, maka bukan a'ummuka ya yang. Kalau misalkan ada cetakannya yang fatayat gitu ya. Yang fatayatu pemudi-pemudi, maka domir yang cocok yang mana? Yang ini, kunna ya. Kalau misalkan di buku antum yang ada ya fatayat, maka domirnya yang tepat umukunna. Tapi kalau yang enggak ada, misalkan enggak ada ya fatayatnya, maka bisa semua. Bisa semua karena tidak jelas ini siapa yang dipanggil gitu. Jadi bisa a'ummuka fil baiti, atau a'ummukum fil baiti, atau a'ummuki fil baiti, atau a'ummukunna fil baiti. Iya, apakah ibu kalian atau ibu ke ibumu di dalam rumah? Nah, gitu. Kalau cetakan lama itu fatayat. Ya. Kalau yang fatayat berarti jawabannya harus kunna, hanya satu. Terakhir nomor 8. Ya, di sini kalau nama yang berarti isim, kalau mufrad memang di sininya wasol ada nasil gitu ya. Jadi ketika ada ma itu masmu, tapi ketika jama itu hamzanya wasol asma'a. Perbedaannya di situ asmaun. Maka dia dibacanya bukan ma mas ma'u, tapi ma asma. Ma asma'akum ya ikhwan. Iya. Itu hamzahnya di atas wawu itu dibacanya dengan dhamma. Ma asma'ukum. Iya, ma asma'ukum ya ikhwanu. Walaupun menggunakannya huruf ma, tetapi penerjemahannya siapa gitu ya. Kalau terjemahan aslinya kan apa nama-nama kalian ya. Nah, di sini dzauq dalam bahasa Arab terjemahannya di dalam Indonesia siapa nama-nama kalian. Wahai ikhwan. Ma asma'ukum ya ikhwanu. Ya, kita baca sekali lagi untuk memantapkan. Aina baitukum ya ikhwanu. Aina baitukum ya ikhwanu. Ahadha kitabuka ya Hamidu. Ahadha kitabuka ya Hamidu. Asa'atuki jamilatun ya Laila. Man abu kunna ya akhawatu. Man abu kunna ya akhawatu. Masmuka ya akhi. Masmuka ya akhi. Akhi. Iya. Ya, masih bujangan. Kalau sayyidati masmuki. Ya, kan sayyidati itu kan tuanku atau ibuku maknanya. Tuanku bermakna tuan ibu, maksudnya ibu-ibu atau sadah atau sayyidah. Kalau sayyidah berarti masmuki ya. Hmm. Kalau sayyidati masmuki ya. Tapi kalau di sini masmu akhi berarti masmuka. Hmm. Baik, nomor 6, masmuki ya ukhti. Masmuki ya ukhti. A ummuka fil baiti. A'ummuka fil baiti. Ma asma'ukum ya ikhwanu. Ma asma'ukum ya ikhwanu. Baik. Tamrin 6. Qala al muallif, berkata penulis, dok fil amakinil khaliyati. Ya, isi juga di tempat-tempat yang kosong atau titik-titik. Fi ma yali. Berikut ini domiron munasiban lil mutakallim. Nah, sekarang domirnya berbeda. Yang tadinya itu mukhatab ya, baik yang munfasil atau yang mutasil. Nah, sekarang ini yang mutakallim yang munfasil. Domiron munasiban lil mutakallim. Kalau yang mutakallim, orang yang berbicara, orang pertama itu cuma dua, ana sama nahnu. Ana sama nahnu, dan domirnya di sini munfasil. Berarti kalau munfasil terpisah sebelum dari kata bendanya ya, atau sebelum kata kerja. Nah, diisi mana yang cocok gitu ya, yang sesuai. Kalau ana bermana mufrad, kalau nahnu bermana jama, minimal dua. Tafadhol, giliran siapa sekarang? Ya, nomor satu silakan. Ana muslimun. Masya Allah, mumtaz. Dua. Nahnu muslimun. Iya, mudah sekali. Tiga. Apa ini? Titik-titik muslimatun. Kira-kira apa? Masa nahnu? Muslimatun itu tunggal untuk perempuan. Pendek mimnya. Ana muslimatun. Saya seorang muslimah, gitu ya. Terus ketiga, empat. Nah, ketika mimnya panjang bermana banyak, baru domir yang cocok nahnu. Nahnu muslimatun. Mumtaz, bagus. Nomor lima. Nahnu banatul mudiri. Mumtaz, betul. Nahnu banatul mudiri. Enam. Ana bennul mudarrisi. Betul. Ana bennul mudarrisi. Saya anak laki-lakinya Pak Guru. Betul. Tujuh. Nahnu tulabun. Betul, ya. Tulabun. Ya, karena ini khobar. Nahnu mubtada tullabun khobar ya. Nahnu tullabun. Khobar ini yani marfu. Nomor 8. Ana maridun. Masyaallah, betul. Ya, kita ulangi. Ana muslimun. Ana muslimun. Nahnu muslimuna. Nahnu muslimuna. Ana muslimatun. Ana muslimatun. Iya. Nahnu muslimatun. Nahnu muslimatun. Nahnu banatul mudiri. Ana bennul mudarrisi. Ana bennul mudarrisi. Nahnu tullabun. Nahnu tullabun. Ana maridotun. Ana maridotun. Ya. Berikutnya, Ikhwan Fiddin A'azakumullah, adalah masuk ke tamrin 7, melatih membaca. Membaca kitab gundul. Di sini, dari awal, itu sudah diberikan stimulan atau apa rangsangan-rangsangan untuk berani. Untuk berani membaca kitab, tetapi dengan yani dengan aturan ya, artinya setelah kita terbiasa atau mendengar membaca pola-polanya dan bunyinya seperti itu, maka kebacaannya harus seperti itu. Harus seperti itu, dan insya Allah ini sebagai pendorong agar kita berani dan menerapkan apa yang sudah dipelajari kan gitu ya. Insya Allah kata-katanya tidak akan keluar dari buku di sini, dan artinya sudah diulang-ulang. Coba kita berlatih antum baca nomor 1 bagaimana nih ya. Feeling ya, di sini feelingnya yang di ada pun nanti kaidah menyusul ya. Biasanya begitu orang yang namanya belajar ngomong itu adalah berani aja dulu, nanti ketika sudah lancar kaidahnya baru dimasuki. Ini maknanya demikian, ini begini dan kaidahnya. Baik, secara singkat coba nomor 1 bagaimana bacanya, mudah-mudahan antum bisa. Nomor 1. Ya. Zahaba abi ila al-qahiratu qabla al-usbu'i. Iya. Kalau melihat dari bacanya itu udah 99% gitu ya. Udah hampir, artinya mumtaz, hanya satu yang tadi ada sedikit apa namanya, perlu diluruskan. Yang mana kira-kira? Coba diulang lagi. Ah, itu harusnya apa? Ketika ada ilah kan ada pengaruh di situ. Ah, coba dulu. Ah, betul. Nah itu. Itu saja kesalahannya. Iya, yang lainnya sudah betul semua. Coba ulangi lagi. Dhahaba abi ila al-qahirati qabla al-usbu'i. Iya. Qabla ya, qabla. Baik, ini yang ingin Anda jelaskan cuman sudah terdengar azan ya. Insyaallah nanti kita akan sambung pada pekan mendatang insyaallah. Karena kalau dijelaskan ini perlu waktu ya. Sebagaimana yang sudah diterapkan di atau disinggung di wacana itu ada artinya. Qabla usbu' dengan ba'da dars. Ya gitu ya, artinya ada istilah yang perlu kita sampaikan nanti. Lebih lengkapnya insya Allah kita akan berjumpa lagi pada waktu dan saat atau acara yang sama insya Allah. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.